Wis tok caosi sarung jagung e wondene ndara ora kersa paring dawuh. Sarung jagung ki entuk dening apa to, Kang? Entuk dening kelobot. Kelobot jagung ae. Ha iya. Ha iya, kowe kalah karo kelobot. Coba. Golek ana nggon ngendi ngatasi kowe menungso kalah karo jagung. Jagung kowe duwe rambut kowe ora. Ya benda. Cerigis. Aku nyek seneng gundul ngene iki ya. Nah, iya. Ora tau cukur Bagong. Ora tau urus sing keramas. Tanpa rambut keramas sih ya nglinyom kabeh no gundule kere. Iki kok sayahane kok mung rembug perkara rambut iki jan-jane iki. Masalah apa iki? Duh, masalah. Ndelok iki ora dindangdut ke ora kersa ngendika, Pak. Yo, Bos, ndangdut. Ndangdute apa? Slendro, Kang. Slendro, ya. Eh, slendro sek sek sek sek sek sek. Sing koming le mbonang iki. Ana apa-apa ayo. Iki ndangdutan. Lagune sing hot, Kang. Lagune sing hot lagu apa? Warung Pojok. Warung Pojok. Iya. Coba rungokke Warung Pojok.